Konsultasi Syariah. Sejarah kubah hijau di atas makam Nabi. Pertanyaan, mengapa ada kubah di atas makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Katanya ini dilarang. Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Para ahli sejarah menegaskan bahwa keberadaan kubah hijau di atas makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru ada di abad ke-7 Hijriah. Yang pertama kali membangunnya, Sultan Qalawun. Awalnya tidak dicat, berwarna kayu, kemudian dicat putih, kemudian dicat biru, dan yang terakhir berwarna hijau hingga sekarang. Dalam bukunya Fusul Min Tarikh Al-Madinah Al-Munawarah, Profesor Ali Hafidh mengatakan, belum pernah ada kubah di atas rumah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu, di atap masjid yang lurus dengan kamar, ada kayu memanjang setengah ukuran orang berdiri untuk membedakan antara ruang makam dengan bagian atap masjid lainnya. Sultan Qalawun As-Salihi, dialah yang pertama kali membuat kubah di atas kuburan tersebut. Dikerjakan pada tahun 678 Hijriah, berbentuk 4 persegi panjang dari sisi bawah, sedangkan atasnya berbentuk 8 persegi dilapisi dengan kayu. Didirikan di atas tiang-tiang yang mengelilingi kamar. Dikuatkan dengan papan dari kayu, lalu dikuatkan lagi dengan tembaga, dan ditaruh di atas kayu dengan kayu lain. Lalu beliau pun melanjutkan, kubah tersebut diperbarui pada zaman An-Nasir Hasan bin Muhammad Qalawun, kemudian papan yang ada tembaganya retak, lalu diperbarui dan dikuatkan lagi pada masa Al-Ashraf Sya'ban bin Husain bin Muhammad tahun 765 Hijriah. Akan tetapi ada kerusakan dan diperbaiki pada zaman Sultan Qaitabai tahun 881 Hijriah. Beliau melanjutkan, rumah dan kubah turut terbakar pada saat terjadi kebakaran Masjid Nabawi tahun 886 Hijriah. Lalu pada zaman Sultan Qaitabai tahun 887 Hijriah, kubahnya diperbarui. Dan dibuat pondasi yang kuat di tanah Masjid Nabawi, dibangun dengan meninggikan batanya. Pada tahun 1253 Hijriah, Sultan Abdul Hamid Al-Utsmani mengeluarkan perintah untuk mengecat kubah dengan warna hijau. Beliaulah yang pertama kali mengecat kubah dengan warna hijau. Kemudian cat tersebut terus-menerus diperbarui setiap kali dibutuhkan sampai hari ini. Dinamakan kubah hijau setelah dicat hijau. Dahulu dikenal dengan kubah putih, faiha, dan kubah biru. Fusul Min Tarikh Madinah Al-Munawarah. Keberadaan kubah ini tidak pernah dikenal di zaman sahabat, tabi'in, maupun tabi'ut tabi'in. Juga tidak pernah dikenal di zaman para imam madhab, para pencatat hadis. Yang menarik, tidak kita jumpai usulan dari mereka untuk membuat kubah itu. Artinya mereka memahami kubah itu memang tidak ada syariatnya dalam Islam. Karena itu, aneh ketika ada orang yang menjadikan keberadaan kubah ini sebagai dalil pembenar membuat cungkup di atas kuburan. Di antaranya As-San'ani, penulis kitab Subulus Salam, beliau mengingkari keberadaan kubah ini sebagai dalil. Beliau mengatakan, jika Anda mengatakan, itu kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih kubah besar, menghabiskan banyak dana. Jawaban saya, ini kebodohan yang berlebihan dengan kondisi yang sejatinya. Kubah ini tidak dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maupun para ulama umat ini. Kubah yang dibangun di atas makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan proyek sebagian Raja Mesir belakangan, yaitu Qalawun As-Salihi yang dikenal dengan Raja Al-Mansur pada tahun 678 Hijriah. Totir I'tiqad. Demikian, Allahu A'lam.